merah tak mungkin berubah jadi warna putih cintaku padamu. Lebih baik berpisah sebelum menikah daripada nanti parah lukaku. Haram bagi diri ini untuk menerima, walau kau bersujud memohon maaf. Tertutup hatiku lukaku. Haram bagi diri